sendiri. Malas nak usaha cerita sana sini. Tentang kau merata rata. Pantang depan mata ada saja cerita. Tipu belit kawan, deh macam ular sawah. Bila dah tahu kau lari berbatu macam kau nampak hantu. Duit tu beribu.